بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول الشارح رحمه الله وفي المئة الثالثة ظهرت بدعة التصوف أصحاب الشطحات وكان أول من أظهر شطحه منهم الحلاج وهذا معنى ما قاله المؤلف وكان الأمر مستقرا حتى كانت الطبقة الرابعة فلعله أراد بالطبقة الرابعة أي القرن الرابع Berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah wa fil mi'ati tsalitsah dan pada tahun 300-an Hijriah zaharat bid'atut tasawuf muncul kebid'ahan tasawuf sufiyah ashabus syathahat orang-orang yang mereka melakukan ibadah sesuai dengan hawa nafsunya. Asy-syathahat memiliki beberapa makna. Bisa melakukan sesuatu semata hanya sekedar muncul dalam benak. Padahal itu jauh dari al-haq. Bisa pula diartikan asy-syathahat hal-hal yang berbau dengan kesyirikan. Khurafat. Ini bid'atut tasawuf. Berkaitan dengan al-ghulu. Melampaui batas. Dalam memuliakan orang-orang salihin. Wa kana awwalu man adhara syathahu minhum al-hallaj. Dan yang pertama sekali memunculkan kerusakan. Berupa kebid'ahan tasawuf ini adalah al-hallaj yang paling parahnya sampai dia menyatakan ma fil jubbati illallah, tidak ada yang di balik jubah ini kecuali zatnya Allah azza wa jall. Dia meyakini bahwa Allah tabaraka wa taala menyatu dengan semua makhluk, wahdatul wujud. Demikian pula al-hululiyah, yang ada ini merupakan jelmaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Atau Allah tabaraka wa ta'ala menyatu dengan makhluk-makhluknya. Ini keyakinan ghulatus sufiyah. Al-hallaj adalah orang yang motori dalam hal ini. Dia yang paling banyak menyebarkan kesesatan-kesesatan bid'atut tasawuf. Wa hadha ma'na ma qalahu al-mu'allif. Dan inilah yang di maukan dari ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa kana al-amru mustaqirran hatta kanat at-tabaqatu rabi'ah. Dan perkaranya ini, yaitu syariat Islam, keistiqomahan dalam syariat Islam terus ada sampai pada tabaqah yang keempat. Bisa jadi beliau maukan adalah al-qarnur rabi', generasi yang keempat. Qala fa la'allahu arada bi at-tabaqati ar-rabi'ati ay al-qarnur rabi'. Bisa jadi yang dimaukan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah dengan ucapan beliau at-tabaqah ar-rabi'ah adalah al-qarnur rabi', generasi yang keempat, karena generasi pertama, kedua dan ketiga telah dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik generasi, sebaik-baik masa. قال لأن الثلاثة القرون وإن ظهرت فيها بدع إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زكاها على العموم. Karena pada tiga generasi sebelumnya, وإن ظهرت فيها بدع, sekalipun muncul kebid'ahan, bid'atu tasyayyu, bid'atu al-khawarij, bid'atul i'tizal, bid'atut tajahum, bid'ah al-qadariyah, ini muncul di akhir-akhir masa hidupnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Walaupun muncul kebid'ahan-kebid'ahan ini, hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merekomendasinya, menyebutkan bahwa tiga generasi tersebut adalah sebaik-baik generasi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga generasi yang pertama sebaik-baik generasi. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, khairukum qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينظرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما متفق عليه. نبي صلى الله عليه وسلم bersabda, khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah yang hidup di masaku. ثم الذين يلونهم, kemudian generasi berikutnya. ثم الذين يلونهم, kemudian generasi berikutnya. Nabi صلى الله عليه وسلم menyebutkan tiga generasi ini. Qala Imran, berkata Imran bin Husain radhiyallahu an, la adri adzakara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'dahu qarnaini aw thalathah. Aku tidak tahu apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setelahnya dua generasi ataukah tiga generasi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ba'dakum qauman yakhununa wa la yu'tamanun." Sesungguhnya setelah kalian nanti akan muncul suatu kaum yang mereka itu berbuat khianat dan tidak bisa diberi amanah. Mereka memberikan kesaksian palsu padahal mereka tidak diminta untuk bersaksi. Wayandurun, mereka mudah mengucapkan nazar dan mereka tidak pernah memenuhi nazar mereka. Wayadhharu fihi musliman, dan akan muncul, akan banyak pada mereka as-siman, ay asyahmu wal lahm. As-siman ini artinya kalau dalam bahasa kita lemak dan daging, akan muncul pada suatu kaum nanti di belakang hari, setelah tiga generasi yang disebutkan oleh Nabi sebagai generasi terbaik, akan muncul orang-orang yang mereka itu sangat perhatian atau memberikan perhatian penuh terhadap pola makan mereka. Yang menjadi yang terpenting bagi mereka adalah urusan makan. Yadhhar fihi musliman, sehingga banyak muncul pada mereka as-siman. Insyaallah akan kita jelaskan nanti tentang kalimat as-siman ini. Kita kembali kepada permasalahan bahwa generasi yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan generasi terbaik adalah tiga generasi. Generasinya beliau yang hidup bersama dengan beliau, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi berikutnya yaitu para tabi'in. ثم الذين يلونهم, kemudian generasi berikutnya atba'ut tabi'in. Terjadi khilaf di antara para ulama, apakah al-qarnu, satu generasi itu genap 100 tahun ataukah 70 tahun sesuai pada keumuman usia manusia. Kalau seandainya dikatakan bahwa satu qarn, satu generasi itu 100 tahun, maka tiga generasi ini adalah 300 tahun. Dan sebahagian ulama menguatkan bahwa al-qarnu adalah 70 sanah, 70 tahun. Dan kalau dilihat dari pendapat ini, maka al-qarnu tsalits, generasi yang ketiga, itu berakhir pada tahun 210 Hijriah. Setelah itulah muncul fitnatu khalqil Quran. Setelah itulah bermunculan sekian banyak fitnah yang menimpa kaum muslimin. Dimulai dari Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Abbasiyah, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wafiq. Tiga generasi ini, mereka semua memaksakan kehendak kepada kaum muslimin. Karena pada saat itu, khilafah ada pada mereka. Khilafah Bani Abbasiyah. Memaksakan kehendak bahwa Al-Quran makhluk. Setelah itu muncul berbagai macam fitnah. Namun kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menghentikan fitnah ini dengan munculnya Khalifah Al-Mutawakkil 'ala Allah dan keluarnya Imam Ahmad rahimahullah dari penjara dan mulianya sunnah dan ahlus sunnah. Tayib, tentang kalimat atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yadhhar fihim as-siman, hadisnya muttafaqun alaih, sahih. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lemak dan daging yang ada pada tubuh manusia dengan sebutan zam, celaan di sini? Hadis ini menyebutkan tentang celaan, wa yadhhar fihim as-siman, mulai muncul banyak di mereka atau di kalangan mereka setelah generasi-generasi terbaik ini, orang-orang yang gemuk-gemuk, banyak lemaknya sebagai celaan. Padahal kita ketahui ini bukan gemuknya seseorang, bukan atas kemauan dia sendiri. Berapa banyak orang yang gemuk inginnya kurus, iya Pak ya? Iya Pak Abdullah, pengennya kurus, ramping. Demikian pula yang kurus dan ramping inginnya dia gemuk, tapi enggak gemuk-gemuk juga. Sudah berusaha makan enak ini itu, tapi tetap kurus dia. Sudah berusaha dia membelanjakan hartanya, tetapi tetap kurus. Yang gemuk pun demikian, sudah berusaha menahan diri dari tidak itu, tetap dia gemuk. Lantas apakah ini yang dimaksudkan dalam hadis ini celaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya bukan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, demikian pula yang dijelaskan oleh Syekh Rabi hafizahullah, bahwa celaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bukan ketika seseorang dia kurus semata-mata kurus atau gemuk semata-mata gemuk, bukan. Tetapi yang dimaukan dengan kalimat wa yadhhar fihi musiman adalah mereka-mereka menghabiskan waktu, menghabiskan biaya untuk mengurusi keindahan, kemolekan, kebagusan tubuh mereka. Sementara hati mereka kosong. Sementara hati mereka tidak diberi nutrisi. Sibuk dia. Sehari saya harus makan makanan yang kalorinya sekian. Kalau lebih, gawat. Sehari saya harus makan makanan yang mengandung protein sekian. Sampai-sampai makanannya ditimbang, diatur. Bukan karena dia sedang mengidap penyakit dan menjalani suatu pengobatan tertentu, bukan. Tapi memang mereka benar-benar perhatian. Makanan saya harus diatur sekian-sekian supaya tubuh saya tetap seperti ini. Habis biaya, habis waktu. Digunakan, dibelanjakan untuk memberikan kesehatan, demikian pula penampilan pada tubuh mereka. Bagaimana supaya saya bisa berotot? Bagaimana supaya saya bisa kekar? Bagaimana saya supaya bisa demikian dan demikian? Dibelanjakan hartanya habis untuk mengurusi kemolekan dan keindahan tubuhnya, kebugaran dan kebagusan badan dia. Sementara hatinya tidak pernah dia hadir ke majelis ilmu, tidak pernah dia membaca buku-buku Islam yang bermanfaat baginya, hatinya kosong. Hartanya dan waktunya, hari-harinya habis untuk mengurusi tentang bagusnya fisik dia. Ini yang tercela. Ini yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini sudah terjadi pada generasi yang keempat, maka bagaimana lagi pada masa kita sekarang? Demikian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau ini sudah terjadi di generasi keempat, di masa yang keempat setelah Al-Qarnu Tsalits, Al-Qurunul Mufaddalah, lantas bagaimana lagi di masa kita sekarang ini? Beliau telah meninggal dunia rahimahullah. Lantas bagaimana lagi di masa kita sekarang? Berapa banyak kaum muslimin yang melakukan hal ini? Sibuk menghabiskan harta, waktu untuk olahraga, untuk kebugaran fisiknya. Tetapi hatinya kosong. Dia seorang muslim. Enggak tahu sholat. Enggak tahu zakat. Tidak tahu arkanul Islam. Iya, dia berangkat haji, umrah. Sekedar berangkat saja. Dan di sana tidak melaksanakan ibadah sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini yang tercela. Adapun semata seorang itu kurus, demikian pula gemuk, bukan karena dia menghabiskan harta dan terlalu perhatian dengan urusan fisiknya, yang seperti ini sesuatu yang manusia tidak bisa untuk mengontrolnya. Dan sesuatu yang bukan tercela. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah, wa hadhihi tazkiyatu 'ala al-'umumi li ashabil quruni ats-tsalatsah. Dan tazkiyah ini rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan secara umum untuk tiga generasi pertama umat Islam. Waqad qila inna hadhihi al-qurun intahat bi 210 sanawat. Ada sebuah pendapat yang menyebutkan bahwa tiga generasi ini, generasi yang ketiganya berakhir pada tahun 210 Hijriah. Id anna kulla qarnin 70 sanah. Karena satu qarn, satu generasi itu adalah 70 tahun. Wa fi sanati 212 zaharat bid'atul qawli bi khalqil Qur'an. Dan pada tahun 212 Hijriah, di saat itulah muncul fitnah khalqul Qur'an yang menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Ai bada'at fil zuhur, mulai terlihat di awal pemerintahan Al-Ma'mun sepeninggal setelah meninggalnya Imam Besar Yazid bin Harun rahimahullah. Karena pada saat itu Al-Ma'mun telah diperintahkan oleh orang-orang yang selama ini memberikan pendidikan agama kepadanya. Al-Ma'mun ibunya seorang Farisiyah. Dan mereka tokoh-tokoh Mu'tazilah terus mendekati Al-Ma'mun. Sampai pada akhirnya mereka berhasil memasukkan pemahaman-pemahaman sesat kepada Al-Ma'mun. Namun Al-Ma'mun ketika itu khawatir dengan posisi Yazid bin Harun yang memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia di tengah kaum muslimin. Setelah meninggalnya Yazid bin Harun, baru Al-Ma'mun mulai menampakkan kewajiban kepada rakyatnya untuk meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk dan mengingkari sifat Al-Kalam bagi Allah Azza wa Jal. Jadi bukan begitu dia naik khalifah, lantas memaksakan kehendak, menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Tidak. Tetapi setelah meninggalnya Yazid bin Harun, baru kemudian dia mulai memunculkan kepada rakyatnya ketika itu, bid'atu al-qawl bi-khalqil Quran. Allahu alam bas-sawab. InsyaAllah kita sambung pada waktu mendatang, bi-idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم